merana, biar aku menderita, biar aku menderita. Ku tak mau putus asa, ku menunggu dan setia. Demi cinta, demi cinta, tak ada indah selain cinta. Demi cinta, demi cinta, tak ada indah selain cinta. Lama sudah tak bertemu, lama sudah tak bertemu. Kasihku.